إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, jutaan kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh penjuru dunia, mereka mengumandangkan takbir, tahmid dan juga tahlil sebagai wujud pengakuan atas kebesaran Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Sang Penguasa Tunggal Jagat Raya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah kebutuhan bagi segenap umat manusia. Ketika mereka hidup di atas dunia ini, adalah adanya figur-figur teladan yang memberikan warna-warna positif di dalam kehidupan. Karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul sebagai suri tauladan yang dicontoh dan diikuti. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quranul Karim, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعْهُ. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada untuk kalian semua, wahai umat manusia, teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi segenap umat manusia yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. Ma'asyar muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, azani wa azzakumullah. Apabila kita telusuri dan apabila ditelisik lebih dalam sejarah penyembelihan hewan kurban adalah bermula dari kisah Nabi Ibrahim beserta dengan putranya yaitu Ismail alaihi ma assalatu wassalam. Ibrahim yang dijuluki dengan Abul Anbiya, yang dikatakan sebagai bapaknya para nabi, dikarenakan tidak ada seorang nabi dan rasul yang datang setelahnya kecuali berasal dari keturunan beliau alaihi assalatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah seorang sosok hamba yang tunduk dan patuh terhadap seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa mendahulukan perintah Allah dibandingkan perasaan dan hawa nafsu. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam meninggalkan istri tercinta, itu Hajar, dan juga bersama dengan anaknya terkasih, itu Ismail alaihi assalatu wassalam, meninggalkan di sebuah tempat yang gersang, meninggalkan di sebuah tempat yang kering dan tandus, tanpa adanya suatu bekal apapun. Yang semuanya beliau lakukan semata-mata adalah untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah sikap dan pengorbanan yang menunjukkan betapa dalamnya kecintaan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam kepada Rabbnya Rabbul Alamin, Dzul Jalali wal Ikram, kecintaan yang melebihi rasa cintanya walaupun kepada istri dan anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ujian, cobaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak berakhir sampai di situ. Ketika beliau mengharapkan dan menanti-nanti datangnya buah hati, kemudian Allah Azza wa Jal pun mengijabahi. Ketika sang buah hati Ismail beranjak dewasa, menjadi seorang pemuda, menjadi harapan orang tuanya, menjadi luapan kasih sayang dari ayah dan ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah wahyu yang berupa perintah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara. Ibrahim menyampaikan kepada buah hatinya Ismail, wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi menyembelihmu. Fanzur madha tara, maka lihatlah bagaimana pandanganmu. Sebuah perintah yang sangat berat, sebuah ujian yang sangat berat dari Allah Azza wa Jal. Bahkan mungkin tidak semua orang bisa untuk melaksanakan. Bagaimana seorang ayah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih buah hatinya sendiri, menyembelih darah dagingnya sendiri. Namun Ibrahim sadar bahwa wahyu itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus untuk diwujudkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan penuh ketabahan dan kepasrahan, sang buah hati pun yang telah dididik oleh ayahnya yaitu Ibrahim dengan tarbiyah nubuwah, dengan tarbiyah kenabian, menjawab dengan begitu tegas, menjawab dengan begitu berani. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku dari orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Naluri dan nurani seorang ayah tidak sama sekali menggentarkan Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah yang sangat berat, perintah yang sangat sulit untuk diwujudkan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendahulukan kecintaannya kepada Sang Rahman, sehingga beliau pun berusaha untuk melaksanakan seperti yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullah. Keteguhan hati seorang Ibrahim yang pantut untuk dijadikan tauladan dan dijadikan contoh oleh kita semua. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keteguhan dan keyakinan hati di dalam hati Nabi Ibrahim yang menjadikan atau merubah perintah yang sulit untuk dikerjakan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan penuh keyakinan di dalam jiwanya, keyakinan bahwa semuanya, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah azza wa jal pasti akan berujung dengan kebaikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun melaksanakan wahyu Allah tersebut. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, hafizani wa hafizakumullah. Atas pengorbanan dan kecintaan seorang hamba tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah azza wa jal telah menjadikan Ibrahim sebagai sang khalil. Dikatakan oleh para ulama bahwa makna al-khalil adalah orang yang telah mencapai derajat al-khullah. Wal-khullatu a'la maratibil mahabbah. Dan al-khullah adalah derajat tertinggi di dalam kecintaan. Walifiddin rahimani wa rahimukumullah. Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling dicintai bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian syariat Nabi Ibrahim Allah peruntukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berserta dengan umatnya yaitu kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjalankan sebuah ibadah, itu ibadah kurban atau al-udhiyah, menyembelih hewan sembelihan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sembelihan di sini adalah sembelihan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan salat Id, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam beliau bersegera untuk mewujudkan perintah Allah tersebut. Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bikabshaini amlahain, adalah Rasul alaihi salatu wassalam dahulu beliau berkorban dengan dua ekor kambing yang gemuk. Demikianlah ma'asyal muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Sudah seharusnya orang yang menjalankan ibadah kurban, dia menyisihkan sebagian hartanya untuk dibelikan hewan kurban kurbannya, adalah sebagai wujud kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin, kecintaan kepada Sang Rahman yang telah memberikan kepadanya kelapangan, disertai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membalas kecintaan itu dengan kecintaan darinya dengan segala ketaatan yang telah dikerjakan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah yang mulia. Ibadah kurban selain sebagai wujud penghambaan dan kepasrahan serta ketundukan kepada Allah Rabbul Alamin, juga memiliki makna sosial, yaitu kepekaan dan kepedulian. Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan orang-orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nabi sangat menganjurkan, bahkan Nabi mencela orang yang tidak mau untuk melaksanakan. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa di antara kalian yang memiliki kelapangan yang Allah berikan kepada kemudahan, falam yudhahi, dan dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia sekali-kali mendekat ke tempat salat kami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan wujud kepedulian terhadap sesama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sebahagian hewan kurban diberikan kepada orang-orang duafa, kepada fuqara wal masakin. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fakulu minha wa'at'imu al-ba'is al-faqir, dan makanlah sebagian dari hewan kurban dan berikanlah kepada orang-orang fakir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimukumullah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau pernah memberikan seluruh hewan kurbannya kepada orang-orang miskin tanpa menyisakan sedikit pun. Dikisahkan oleh sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu an yaqum 'ala budunihi wa an yuqassima kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam dahulu memerintahkan kepada saya, itu kepada Ali ibn Abi Talib, untuk mengurus hewan kurban Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan agar seluruh hewan kurban tersebut dibagikan kepada segenap orang-orang miskin, semuanya, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan seluruh anggota tubuh hewan kurban yang lain. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani wa azzakumullah. Bukan hanya orang miskin yang berhak untuk mendapatkan daging kurban, namun Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan agar sebagian hewan kurban pun diberikan kepada orang-orang yang kaya. Apabila hewan kurban diberikan kepada orang miskin dalam bentuk sedekah, maka daging kurban diberikan orang yang mampu, diberikan kepada orang yang kaya dalam bentuk hadiah. Sedekah dan hadiah adalah dua ibadah yang menumbuhkan kecintaan di tengah sesama. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Idul Adha, barakallahu fiikum. Di dalam masalah penyembelihan, Rasul alaihi salatu wassalam juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang menunjukkan kasih sayang terhadap hewan yang akan disembelih. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha, falyuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka apabila kalian hendak membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Dan apabila kalian hendak menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian dan memberikan kenyamanan kepada hewan yang akan disembelih. Ikhwani fiddin rahimani warahimukumullah. Betapa rahmat, betapa kasih sayangnya Rasul alaihi salatu wassalam terhadap hewan. Maka bagaimana wujud rasa kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam kepada insan. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Pernah suatu ketika Rasul alaihi salatu wassalam sedang berjalan. Kemudian beliau menemui ada seorang laki-laki yang hendak menyembelih seekor hewan. Dijumpailah Rasul alaihi salatu wassalam dan nampak oleh beliau seorang laki-laki yang hendak menyembelih ini, dia sedang menajamkan pisau di depan mata hewan yang akan disembelih. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun menegur, "Aturidu antumitaha mautan?" Wahai laki-laki, apakah kamu hendak untuk membunuh hewan tersebut sebanyak dua kali? "Hala hadatta syafrataka qabla an tujjaha?" Apakah kamu tidak bisa apabila menajamkan pisau sebelum kamu membaringkannya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh agama Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Demikianlah ma'asyar muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullah. Ibadah kurban adalah wujud kecintaan seorang hamba kepada Sang Rahman yang telah memberikan kepadanya kelapangan. Sekaligus ibadah kurban adalah sebuah wujud dan upaya untuk menebar kecintaan di tengah-tengah umat manusia. Demikian barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.